warahmatullahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Ahsan TV dan juga Uthman TV, dan juga kaum muslimin dimanapun yang ikut menyaksikan jalannya kajian pada malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mempelajari bersama kitab Riyadu As-Salihin, dan kita masih pada bab bayan kathrati turuqil khair, penjelasan dan keterangan tentang banyaknya bentuk-bentuk atau jalan-jalan kebaikan. Sampai kita pada hadis yang kelima pada bab ini, atau hadis ke-121 pada kitab Riyadus Salihin, di mana al-muallif, penulis buku ini, Al-Imam An-Nawawi berkata, al-khamisu, hadis yang kelima, anhu, berasal dari sahabat yang sama, dari sahabat-sahabat sebelumnya, yaitu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala lin-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, telah berkata kepadaku an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian, janganlah engkau sekali-kali menganggap sepele minal ma'rufi syai'an, perkara yang baik sedikit pun. Janganlah engkau sekali-kali menganggap sepele sebuah perkara yang baik sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walau sekedar engkau bertemu dengan saudaramu, walaupun hanya sekedar dengan, walaupun dengan cara engkau bertemu dengan saudaramu, biwajhin taliq, dengan wajah yang cerah, wajah yang ceria. Hadis ini hadis yang pendek, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, tapi maknanya sangat dalam, yaitu bahwa kita tidak boleh menganggap sepele satu perkara kebaikan. Perkara apapun, meskipun jumlahnya kecil, meskipun bentuknya sederhana, tapi kita tidak boleh untuk meremehkan, menganggap tidak ada harganya. Kemudian beliau mencontohkan di antara perkara yang mungkin dianggap sepele adalah bertemu dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan wajah yang cerah, tersenyum. Maka faedah yang kedua dari hadis ini, selain kita dilarang untuk meremehkan kebaikan meskipun jumlahnya atau bentuknya sederhana, perkara atau faedah yang kedua adalah bahwa senyum kepada saudara kita adalah merupakan apa? Bentuk kebaikan. Jadi kalau tidak punya sesuatu yang untuk kita hadiahkan, duit ya ran duwe, panganan nggih mboten gadah, maka kita masih punya apa itu? Senyuman. Jangan bakhil-bakhil. Ojo pedit. Jadi senyum. Senyum kepada siapa? Senyum kepada orang-orang di sekitar kita, terutama saudara-saudara kita. Dan tentu lebih berhak untuk mendapatkan senyum kita adalah orang-orang terdekat kita. Siapa? Satu, orang tua. Bapak dan ibu. Yang nomor dua, istri bagi yang sudah punya istri. Lah bagi yang belum, kepada siapa? Ya kepada orang lain yang ada di sekitar kita, kakak, adik, ya, dan yang lain-lain. Kalau yang sudah punya istri, kepada istri. Ada anak, berarti anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Guru-guru kita udah bertahun-tahun diajari, kemudian rumangsa luweh pinter, ketemu ragelem senyum, salam be ora. Ini adalah sebuah perbuatan yang meninggalkan hal yang ma'ruf. Nah, maka ini jangan disepelekan. Termasuk di antara perkara yang sederhana yang kadang disepelekan adalah berbagi hadiah. Berbagi hadiah meskipun sedikit jumlahnya. Sehingga dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para ibu. Ini mengingatkan para kaum ibu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kalian meremehkan perkara yang baik sedikit pun. Walau firsina syatin. Meskipun ataulah la tahqiranna jaratun jarataha. Janganlah seseorang itu, mohon maaf, lafadznya bagaimana? La tahqiranna jaratun antah dia li jaratiha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang wanita meremehkan untuk memberi kepada tetangganya. Walau firsina syatin. Meskipun bentuknya adalah firsina syatin. Janganlah seorang wanita menganggap remeh pemberian kepada tetangganya. Meskipun bentuknya adalah firsina syatin. Firsina, firsina itu daging yang ada, tulang yang mengandung daging meskipun sedikit. Yang biasanya ada di antara teracak itu, teracak kambing, teracak sapi, itu kan ada dagingnya. Meskipun hadiahnya berupa sebuah teracak kambing. Hadis ini menunjukkan bahwa silahkan berhadiah, saling berbagi hadiah, meskipun dengan sesuatu yang sederhana. Dan itu jangan dianggap remeh. Tengkleng itu kan gak ada dagingnya, boleh dikatakan begitu. Dan mohon maaf, di bangsa Arab, tengkleng itu bukan sesuatu yang biasa dimakan. Teracak itu bukan sesuatu yang biasa dimakan di sana. Yang suka makan teracak niku nggih. Teracak kikil. Dengkil. Nggih. Kikil napa dengkil. Itu di Arab Saudi sana tidak biasa dimakan. Tapi dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh perkara yang layak untuk dihadiahkan. Kalaupun ini adalah sesuatu yang dihadiahkan, maka jangan diremehkan. Sing memberi juga jangan merasa minder. Yang menerima jangan meremehkan. Jadi yang memberi jangan merasa apa? Minder. Yang nerima jangan meremehkan. Banyak sekali jalur-jalur dan jalan-jalan kebaikan. Termasuk misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang kelihatannya remeh. Misal ketika beliau mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, "Idza tabakhta maraqatan atau maraqan fa'akfir ma'ahu atau ma'aha." Kalau kok sedang masak sop, sop itu biasanya masakan ada kuahnya dan isinya daging. Ya mau daging apa? Sapi, daging kambing, daging ayam, mungkin yang suka kelinci berarti daging kelinci. Kersan apa itu? Ya, dan yang lain-lain yang halal dimakan. Kalau kau sedang masak sop daging, maka perbanyaklah napa? Kuahnya. Yang diperintahkan memperbanyak napa nih? Kuahnya. Bukan napa? Bukan dagingnya. Anu mongso korban ngenten-ngenteni bungkusan ujare bisa dapat berbungkus-bungkus jebule alhamdulillah entuk setunggal bungkus, satu bungkus. Tadinya sudah bayangkan sak panci gede, panci ini mau diasai, udah dicuci panci besar, bumbunya udah disiapkan untuk persiapan daging 2 kilo. Ternyata dapatnya alhamdulillah berapa? Setengah on. Ya, misal. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membebani kita untuk memperbanyak dagingnya. Yang beliau perintahkan adalah napa? Memperbanyak airnya. Gunanya apa? Apa gunanya? Fa'asib hajironaka. Maka bagi kepada tetanggamu. Bil ma'ruf. Secara ma'ruf. Secara ma'ruf itu adalah, kalau boleh saya bahasakan, dengan ukuran yang pantas. Nek bakso pantese sepinten? Minimal semangkok. Napa indil-indil satu? Dengan sesuatu yang biasa. Sop pantese berarti satu mangkok. Napa malih ya? Yang ada ukurannya biasanya. Gule berarti ya satu mangkok. Itu sudah pantas. Jadi jangan satu sendok. Lagi masak gule, tonggone diundang. Yuk, ngopo? Hadiah. Ngopo? Gule, ngincipi gule sak sendok. Itu namanya ghairu ma'ruf. Tidak pantas. Tapi kalaupun sama sekali ndak ada kecuali satu sendok, la tahqiranna jaratun jarataha. Meskipun kita enggak punya kecuali satu sendok, jangan diremehkan. Jangan merasa minder untuk memberikan, dan jangan merasa gaya untuk menerima. Dalam hadis yang tadi, teracak, tengkleng, dengkil, kambing. Yang memberi jangan merasa minder, yang menerima jangan merasa tinggi hati. Yang memberi diberikan dengan sepenuh hati, karena itu yang dia punyai. Yang menerima jangan kok menyakiti hati yang memberi. Dikei pitik goreng, pitik goreng, ayam goreng, tapi cuma apa? Ceker. Oh, karang tukune ceker. Memang belinya apa? Ceker. Begitu diterima, kita yang memberi, jangan apa? Jangan minder. Yang nerima jangan terus bilang begini, "Loh, ceker. Ah, beneran iki senengane Blacky iki." Lagi diterima, langsung bilang, "Oh, ini kesukaannya Blacky ini. Blacky." Ngundang kucinge. Astagfirullahaladzim. Sakit enggak kira-kira kalau kayak gitu? Maka jangan dilakukan seperti itu. Tunjukkan wajah kita ini bahagia menerima hadiah saudara-saudara kita. Ya kayak seorang bapak dihadiahi sama anaknya. Anaknya mampunya apa sih ngasih kita? Tapi ketika kita terima, anak kecil maksud saya, kita menerimanya adalah dengan sepenuh hati. Kita ucapkan terima kasih. Padahal tidak sepiro. Tidak seberapa. Bahkan mungkin terkadang cuma main-main. Namanya anak putri. Mungkin ada bapak-bapak yang mempunyai anak putri. Masak-masakan. Sing dimasak napa Ustaz? Tanah, cuilan daun, kadang mobil-mobilan kecil dimasak. Setelah itu disuguhkan. Jangan kemudian makan, "Wah, masak kok kayak gitu? Apa itu, Nak?" Jangan. Terima dengan baik, karena itu dunia mereka. Dia sudah melatih diri untuk memberi hadiah, itu luar biasa. Maka siapkan wajah kita untuk senantiasa menjumpai orang-orang di sekitar kita dengan wajah yang cerah. Ini hadis nomor 5. Maka salah satu jalan kebaikan adalah banyak tersenyum. Nih, banyak tersenyum. Ustaz, ngapain bahas-bahas kayak gini? Ini rak perkara yang sepele. Kalau kita bicara agama, jangan sampai kita mengelompokkan perkara itu jadi sepele dan tidak sepele. Perkara agama itu semuanya apa? Penting. Kalaupun dikatakan bertingkat-tingkat, maka kita katakan semuanya mulia, tapi tingkat kemuliaannya berbeda-beda. Jangan pakai bahasa apa? Sepele. Tapi pakailah bahasa semuanya mulia, tapi tingkatannya berbeda-beda. Ada yang mulia sekali, contohnya pembahasan tentang tauhid. Ada yang mungkin pembahasan sederhana-sederhana semacam ini, tapi ini mulia. Sebagian orang mengatakan, lah itu rak pembahasan kulit. Mbok bahas itu yang inti. Itu rak cuma kulit-kulit saja. Bahas itu yang nopo? Inti. Maka kita katakan, betapa banyak isi buah dijaga oleh kulitnya. Gimana mau badan? Gedang nek rono kulite, pisang kalau ndak ada kulitnya, bonyok, jamuran dan yang lain-lain. Mangga kalau tanpa kulit, ya bosok. Apel kalau kulitnya dihilangi, langsung berubah warna. Nanas nek wis dioncek, enggak tahan lama. Kerambil nek pun diplatok. Jadi jangan sepelekan. Kalaulah ya wis, kalau kau katakan itu kulit, tapi kulit itu sangat bermanfaat. Kalau yang kecil saja kita perhatian, maka kita berharap bisa menjaga yang lebih napa? Besar. Kalau yang tingkat kemuliaannya sederhana, kita berharap bisa menjaga sesuatu yang tingkat kemuliaannya sangat luar biasa. Niku. Atau ada yang mengatakan, misalnya, jaman saiki kok sing dibahas senyum, senyum, senyum. Bahas saja tentang teknologi yang sampai mengantar manusia sampai napa? Bulan. Masuk kemudian, ayo kita tingkatkan senyum, itu sedekah. Ayo senyum, ini sedekah. Orang-orang sudah sampai bulan, lah kok kalian masih membahas napa? Senyum. Jawabannya pun gampang, Pak. Kita katakan, Mas, kita ini belajar senyum untuk sampai kepada siapa? Allah. Kita ini belajar senyum biar dapat napa? Pahala. Dengan pahala itu menjadi sebab masuk ke dalam surga. Kita bisa bertemu dengan, bisa memandang wajah Allah. Dan alhamdulillah kami sudah sampai. Lan jenengan wis bahas senyum yo ora, wis tekan bulan apa durung? Dia mengejek kita dengan zaman yang katanya sudah sampai bulan. Dia sendiri belum pernah sampai bulan. Kita mending sudah sampai kepada siapa? Allah. Sadar bahwasanya Allah itu memerintahkan kita lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak senyum kepada saudara-saudara kita. Jadi walaupun sederhana semacam ini pembahasan yang menghidupkan hati insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya napa wau? Salah satu jalan kebaikan adalah tersenyum kepada saudaranya, sesama muslim, saudaranya dan yang lain-lain. Kemudian hadis yang ke-6. As-sadisu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap persendian dari manusia ada kewajiban untuk disedekahi. Setiap persendian dari manusia ada kewajiban untuk disedekahi. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams, di setiap hari munculnya matahari. Berarti setiap hari, setiap hari ada kewajiban sedekah sebanyak jumlah persendian tulang manusia. Dan nanti disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa jumlahnya 360. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menerangkan tentang bentuk-bentuk sedekah. Dan sebelumnya sudah kita bahas, sedekah itu bukan hanya dengan apa? Uang. Di antara bentuk-bentuk sedekah untuk menggugurkan kewajiban sedekah tersebut adalah ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Mendamaikan atau berbuat adil di antara dua orang, itu adalah sedekah. Yakni mendamaikan perseteruan yang terjadi di antara dua orang dengan adil. Mendamaikan perseteruan yang terjadi di antara dua orang dengan adil, itu sedekah. Contoh rebutan harta karun. Kenapa Pak? Rebutan harta karun. Si A jual tanah pekarangan, dibeli oleh si B. Pas si B lagi macul-macul, nemu harta karun, dibuka, wah, isinya apa? Emas lantaan. Nek jenengan sing nemu. Ada dikisahkan, dulu kalau enggak salah pernah dibahas di hadis ini di Riyadhus Shalihin atau belum, atau mungkin di tempat lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang dua orang. Seorang menjual tanahnya kepada orang lain, A kepada B. Ketika B sedang gali-gali-gali, nemu apa? Harta. Akhirnya terjadi perdebatan dahsyat antara keduanya. Si B mengatakan, ini uang milikmu. Bukan milikku. Ini uangnya milikmu, kata A. Kata si A, unda, tanah sudah tak jual kepadamu, berarti ini harta-hartamu. Enggak, saya ini beli tanah darimu, yo hartanya hartamu. Niku perseteruan yang dahsyat seperti itu. Nek di zaman sekarang, tanahe tonggone, tonggone ngeduk-ngeduk dhewe, nemu duit, diaku karo tanggane. Kowe ngeduk apa? Duit. Kowe iku duitku. Ngakune teng pundi pekarangane tanggane. Akhirnya terjadi debat yang rame ini antara dua orang tadi itu. Yang jual tanah bilang hartanya hartamu karena tanahnya sudah tak jual kepadamu. Yang membeli mengatakan, enggak, ini harta yang kutemukan adalah hartamu karena aku membeli dari kamu. Nah akhirnya didamaikan. A, kamu punya anak perempuan enggak? Punya. B, kamu punya anak perempuan enggak? Punya. Laki-laki enggak? Punya. Ya sudah, dinikahkan, dibiayai dengan harta tadi. Nah ini keputusan yang adil ya. Kalau tidak bisa begitu ya berarti dibagi dua. Ini contoh saja. Wallahu ta'ala alam. Baik, berarti salah satu sedekah adalah mendamaikan dua orang yang berseteru dengan adil. Wa tu'inu rajula fi dabatihi, menolong seseorang dalam masalah kendaraannya. Macet, ngeselah mboten saged ngeselah, mobile mogok didorong, atau mungkin apa, kehabisan bensin, belikan bensin, balik lagi, sudah. Ini kesempatan sedekah, ya, kesempatan untuk sedekah. Wa tahmiluhu 'alaiha, atau kau angkat dia ke atas kendaraannya. Ora iso munggah dhewe. Itu artinya mungkin tidak bisa nyalakan, ya, tidak bisa naik sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kau angkatkan barangnya ke atas kendaraannya. Si orang itu bisa naik, tapi barangnya belum naik, diangkatkan. Ya. Maka ini adalah sedekah. Intinya menolong orang lain. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Demikian juga kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik itu bagaimana? Kalimat-kalimat yang memberikan ketenangan kepada saudara kita. Kalau di sini dikatakan ma tasurru sami'a wa tu'alliful quluba. Kalimat yang menyenangkan orang yang mendengar dan membuat perdamaian. Jadi tidak menimbulkan permusuhan. Misal kalau ketemu, gimana kabarnya? Sehat nggih? Masya Allah. Itu kalimat thayyibah. Dan yang lain-lain. Bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan juga setiap langkah yang kau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Dan menghindarkan gangguan dari jalanan sedekah. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Berarti di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa pelajaran. Di antara inti pelajarannya adalah bentuk-bentuk kebaikan itu sangat banyak. Mendamaikan orang yang bertikai. Menolong orang lain dalam masalah kendaraannya. Kemudian apa? Mengucapkan kata-kata yang baik. Melangkahkan kaki ke masjid menuju sholat. Menyingkirkan gangguan di jalan. Ini adalah perkara-perkara yang sangat baik untuk dilakukan oleh seorang muslim. Termasuk kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu luar biasa. Kata-kata yang membuat orang lain senang. Termasuk ini juga, membantu orang lain dalam masalah kendaraannya. Kita kalau dalam kondisi kesulitan, tiba-tiba ada yang bantu, senang apa mboten? Senang. Maka memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin itu adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah, di antara perkara-perkara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun. Napa sururun? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Tudkhiluhu, yang kau masukkan, ala muslimin, dalam hati seorang muslim. Ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun, kebahagiaan. Tudkhiluhu ala muslim, yang kau sisipkan dalam hati seorang muslim. Bentuknya macam-macam. Yang tadinya hatinya kemop, kemeropok karena bertengkar, didamaikan. Senang apa badan? Senang. Ini amal yang luar biasa. Yang tadinya merasa kesulitan dengan kendaraannya, kendaraannya jadi lancar. Yang tadinya kesulitan mengangkat barang di atas kendaraannya, ada yang bantu. Yang tadinya kelaparan, gak ada makanan, diberi makanan. Ini subhanallah. Jadi memberikan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim adalah amal kebaikan yang paling disukai, atau diantara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat muttafaqun alaih. Demikian juga kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Tadi kan riwayatnya Abu Hurairah nggih. Sekarang riwayatnya sinten? Aisyah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam 'ala 60 wa 300 mafsilin." Bahwasanya sesungguhnya setiap bani Adam diciptakan dari 360 persendian. Ini memiliki 360 persendian. Faman kabbarallah, berarti tugasnya sedekah ada sekitar 360. Faman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir, wa hamidallah dan bertahmid, wa halalallah dan bertahlil, wa sabbahallah dan bertasbih, wa astaghfarallah dan beristighfar. Pun pinten? 5. Wa azala hajaron, dan menyingkirkan batu dari jalanan, au syaukatan au adman, atau duri atau tulang dari jalanan, au amara bi ma'rufin, atau memerintahkan yang ma'ruf, au naha an mungkarin, atau melarang dari yang mungkar, adadas sittina wa thalathimi'atin, sejumlah 360 kali. Tasbih, tahlil, takbir, tahmid, istighfar, nyingkirkan batu, nyingkirkan duri, nyingkirkan tulang, nyingkirkan gangguan, amar ma'ruf, nahi mungkar, sebanyak 360 kali. Maka fa innahu yumsi yauma idin, dia sampai di sore harinya, qad zahzaha nafsahu aninar, berarti dia sudah menjauhkan dirinya dari api neraka. Maka mari kita bersemangat untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, meskipun dalam pandangan banyak orang itu sangat sederhana. Tapi kita katakan, tidak ada yang sepele dalam agama Islam. Dikatakan semuanya adalah mulia. Hanya saja tingkat kemuliaannya memang berbeda-beda. Dan juga perlu diingat, terkadang yang kemuliaannya menurut sebagian orang itu sederhana, justru itulah yang bisa terkadang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinukil oleh penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi, kita bisa semakin mudah untuk memperbanyak kebaikan. Allahumma amin. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.